Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. جواسو yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang keempat dan yang kelima dari surah Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala, id qala yusufa, dan sampaikanlah kepada mereka, wahai rasul, kepada umatmu tentang kisahnya Yusuf alaihi salatu wassalam. Id qala yusufu, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku. Ya, semestinya demikian, seorang anak memanggil ayahnya, memanggil dengan panggilan ayah atau bapak atau abi atau apapun yang merupakan bahasa dan ungkapan panggilan untuk seorang ayah. Jadi, jangan pernah memanggil namanya, karena ini merupakan tindakan yang sangat tidak sopan. Panggil dia dengan kedudukannya sebagai seorang ayah. Itu qala Yusuf li abihi, ya abati. Wahai ayahku. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat dalam mimpiku. Inni ra'aitu. Ar-ru'ya fil manam, mimpi di dalam tidur ini ada dua jenis, mimpi yang benar adanya dan mimpi yang cuma merupakan adghasu ahlam, yakni pikiran yang kebawa masuk ke alam tidur. Barakallahu fikum. Atau kondisi kehidupan dia cuma gangguan syaitan. Barakallahu alaikum. Seperti ketika seorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan mimpinya, kata Rasulullah, tuhadditsun nasa bima yata'abu bika syaitan. Jangan kau sampaikan kepada orang perkara-perkara yang engkau hanya dipermainkan oleh syaitan di dalamnya. Barakallahu alaikum. Semakin jujur ucapan seseorang dalam kehidupan kesehariannya, maka semakin benar pula mimpinya. Karena terkadang mimpi entah kemana-mana muter-muter, mengerikanlah apa macam-macam. Tidak ada takwilnya sama sekali. Barakallahu fiik. Tidak ada takwilnya sama sekali. Atau mungkin takwilnya ya begitu singkat, padahal panjang sekali ceritanya. Panjang sekali ceritanya. Dan yang namanya mimpi bisa lebih lama ketimbang apa? Ketimbang tempo tidurnya seseorang. Boleh jadi dia tidurnya cuma seperempat jam atau setengah jam, mimpinya sudah berhari-hari. Panjang. Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita tentang Yusuf, ucapan beliau, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku ini ahada asyara kawkaba. 11 bintang. Karena Yusuf bersaudara semuanya dengan dia 12. 12 orang. dari satu ayah dan dua ibu. Jadi 10 dengan ibu yang lain, 2 dengan ibu yang lain pula. Yusuf dengan Bunyamin. Dari yang bungsu, yang paling kecil. Mimpi juga, barakallahu fikum, tidak sembarangan diceritakan ke orang-orang. Barakallahu fikum. Mimpi ini dikatakan bahwa selama belum ditakwil, maka insyaallah tidak jadi mengapa. Tapi kalau sudah takwilkan, maka dia akan terjadi sesuai dengan apa yang ditakwilkan. Maka ketika hendak kita menyampaikan mimpi kita, kita tanyakan, hendaknya kita tanyakan kepada orang yang bijak. Jangan sembarangan. Baik. Karena orang yang bijak biasanya kalau dia tahu kalau mimpinya buruk, maknanya jelek, maka dia hanya menasehati, mengarahkan untuk bisa lebih bagus dan lebih baik. Allahul musta'an. Jadi disampaikan, kalau mimpi itu nampaknya baik, baru sampaikan kepada. Tapi kalau mimpi itu buruk, mengerikan, maka tidak perlu disampaikan ke siapa-siapa. Tinggal bangun, pada saat bangun rasa takut dengan mimpi yang mengerikan itu, dia berpindah dari posisinya, kemudian meludah. Bukan meludah, betul-betul meludah, ini meludah dengan angin. Devil namanya. Barakallahu fikum, meniup dengan sedikit ludah. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya mimpi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tidak mengapa bagi dia mimpi seburuk apapun yang dia lihat. Baik. Tapi yang namanya mimpi terkadang nampaknya bagus tapi artinya jelek. Kebalikannya juga demikian. Baik, kelihatannya jelek tapi maknanya bagus. Maka kita sampaikan ke orang-orang saleh, orang-orang yang mengetahui takwil mimpi. Barakallahu fiik. Inni ra'aitu 11 kawkaba wasyamsa wal qamar. Wahai ayahku, aku melihat 11 bintang. Yani sebenarnya semuanya. Wasyamsa wal qamara, dan aku juga melihat bulan dan matahari dan bulan. Matahari dan bulan ini adalah ibu bapaknya. Ibu bapaknya Yusuf alaihissalatu wassalam. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat semuanya sujud kepadaku. Sujud kepada Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Kala itu masih kecil. Barakallahu fikum. Kala itu masih kecil. Dan mimpi para anbiya benar adanya. Baik. Qala ya bunayya la taqussu ru'yaka 'ala ikhwatika. Berkata sang ayah kepada putranya, ya bunayya. Baik. Ya bunayya, demikian juga baik. Sang ayah memanggil putranya dengan bunayya, panggilan sayang-sayang. Panggilan menunjukkan baik, perhatian. Ya bunayya, wahai putraku. La taqsusu ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kau kisahkan mimpimu ini kepada siapapun dari kalangan saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, maka mereka akan melakukan tipu daya kepada engkau. Yani mereka akan membuat makar karena hasad. Barakallahu fikum. Mimpi bahwa matahari dan bulan serta bintang sujud kepada seseorang, ini sungguh sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Sungguh sangat luar biasa. Baik. La taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika. Maka jangan, sekali lagi, jangan pernah kisahkan kepada siapapun. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Baik. mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian menunaikan hajatan-hajatan kalian dengan cara menyembunyikannya. Karena setiap orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ada saja yang hasad. Barakallahu. Ini juga dijadikan dalil untuk orang tidak pamer-pamer. Pamer apa yang dia miliki. Di statusnya, ya kan? Di Instagramnya, Facebooknya, pamer tentang dirinya, kekayaannya, anaknya, istrinya. Pamer. Barakallahu fikum. Karena tidak semua orang senang dengan kenikmatan yang kita miliki, kita rasakan. Orang yang hasad dan dengki begitu banyak. Boleh jadi anak kena ain lah, ini kena ain gara-gara hasad. Barakallahu fikum. Orang melihat hasad, pandangan yang dipenuhi dengan hasad bisa merusak. Barakallahu. Yang anak tadinya bagus-bagus saja, baik-baik saja, ijabah langsung menangis terus. Minta usah apa? Bawa ke dokter, dokter bilang sehat-sehat aja ini anak. Ternyata kena ain. Barakallahu fiik. Atau boleh jadi ketika dia pamer-pamer duit, pamer-pamer disatroni rumahnya, didatangi rampok. Barakallahu fiik. Padahal uangnya sudah dimasukkan ke mana? Masukkan ke bank. Hadiahnya sudah dibunuh. Barakallahu fiikum. Rampok untuk ngambil duit kan melalui orangnya dulu. Kalau dia menghalangi rampok ini, dia bertaruhkan nyawanya. Rampok taunya ada uang di situ. Tidak percaya kalau dibilang tidak ada. Dia lihat dia posting-posting kekayaannya, akhirnya dia dibunuh. Dicari kesana kemari dalam rumah, tidak ada tuh duit. La haula wa illa billah. Baik. Maka jangan pamer-pamer. Baik. La haula illa billah. Karena orang hasad itu banyak. Istainu ala qadai hawaijikum bil kitman. Sembunyi-sembunyi saja. Tidak perlu semua orang tahu. Ya, kalau dimasukkan di media sosial, semua orang bisa melihat. Ya kan? Semua orang yang ada bertemanan dengan dia, hatta anda pun bisa dicari si fulan. Fayakidu laka kaida. Ini hasad. Barakallahu fiik. Mereka akan berlaku hasad, mereka akan membunuh engkau, mereka akan memperlakukan ini dan itu kepada engkau. Fayakidu laka kaida. Ini tidak dikisahkan saja, perbuatan saudaranya sudah demikian rupa. Barakallahu fiik. Nabilah Yusuf tidak menceritakan kisah ini kecuali kepada ayahnya. Barakallahu fiik. Saudaranya tidak tahu, tetap Yusuf dibuang. Apalagi kalau mereka tahu ru'yah ini, ya ini mimpi ini, mereka akan melakukan apa? Makar. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu terhadap manusia musuh yang sangat nyata. Barakallahu fikum. Nabilah Ya'qub alaihi salatu wassalam tahu takwilnya. Barakallahu fikum. Karena beliau juga diberi kemampuan untuk itu. Apalagi Yusuf alaihissalatu wassalam tahu takwilnya. Oleh karena itu Nabilah Ya'qub yakin sangat bahwa Nabilah Yusuf masih hidup, walaupun saudaranya datang dalam kondisi menangis-nangis bahwa Yusuf dimakan serigala, sambil membawa baju Yusuf yang berlumuran darah untuk meyakinkan sang ayah bahwa mereka benar dalam pengakuannya bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Barakallahu fiik. Sang ayah tidak percaya. Barakallahu fiik. Itulah yang justru menjadikan apa? Sang ayah semakin sedih. Ya kan? Seorang ayah ketika mendapati anaknya meninggal dunia, yakin dia sudah meninggal dunia, memang pedih perihnya luar biasa ketika dia mendapati anaknya meninggal dunia. Tapi kan lambat laun, barakallahu fikum, rasa sedihnya akan menghilang. Terkurangi. Beda dengan kondisi sang anak diyakini masih hidup tapi entah kemana dan bagaimana. Barakallahu fikum, kepikiran terus sebagaimana tapi anak. Baik. Ini yang dipikirkan terus sampai beliau karena saking sedihnya beliau pun akhirnya buta. Nabiullah Ya'qub karena seringnya menangis dan mengingat Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Walhasil barakallahu fikum, ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang saudaranya Yusuf, inna syaitana lil insani aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu terhadap manusia musuh yang sangat nyata. Syaitan inilah yang menghasung saudara-saudaranya Yusuf untuk berlaku hasad dan melakukan apa? Makar terhadap Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Di akhir kisah Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam mengatakan, hada ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alha rabbi haqqa wa qad akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Barakallahu fikum. Yang disalahkan adalah syaitan pada saat ini. Kenapa? Karena saudara-saudaranya sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui kesalahannya, mengakui ketergelincirannya. Barakallahu fiikum. Sehingga tidak ada yang lagi bisa disalahkan karena orang sudah tobat, tidak bisa lagi disalah-salahkan. Baik. Sampai Nabiullah Yusuf sendiri mengatakan, la tasriba 'alaikumul yauma yaghfirullahu lakum. Hari ini tidak ada lagi tasrib. Tasrib itu adalah sumpah serapah untuk orang yang salah dan orang yang berlaku dosa. Ini tasrib. Barakallahu alaikum. La tasriba alaikumul yawma, hari ini tidak ada sumpah serapah untuk kalian. Ya, ini karena mereka telah menzalimi Yusuf, memisahkannya dari sang ayah. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Baik. La haula illa billah. Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam begitu lembut. La tatriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Baik, wa huwa arhamur rahimin. Sebagian ulama memisalkan 12 bersaudara ini, barakallahu fikum, 12 bersaudara ini ibaratnya Yusuf itu bulan Ramadan. Sama seperti bulan ini 12. Barakallahu fikum. Satu bulannya ini satu, yakni bulan Ramadan. Kalau saudaranya Yusuf, Yusufnya itu Ramadan. Yakni selama 12 bulan kita melakukan dosa, melakukan maksiat, maka jadikan momen Ramadan ini sebagai pengampunan dosa. Barakallahu fikum. La haula illa billah. Sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam memaafkan saudara-saudaranya yang telah melakukan kejelekan atasnya. Insyaallah masih banyak pelajaran yang bisa kita dapati nanti insyaallah di perjalanan hidup Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam bersama dengan keluarganya. Kita cukupkan sampai sini dulu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.